khidmatmu kambuh lagi. Mungkin kamu sering nunda minum proma. Lambungmu sayang, harus kau jaga. Jangan kau tunda promanya. Minum secepatnya. Proma, ahlinya lambung. Produksi PT KB Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Makan teratur dapat mengurangi gejala sakit mah.